بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang kelima. Tentang adab hamilil Quran, masih tentang adab-adab bagi para pembawa Al-Quran, yaitu mereka yang membacanya, menghafalnya dan mempelajarinya. Qala al-muallif al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala faslun pasal wa min ahammi ma yu'maru bihi أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها. Di antara perkara yang terpenting yang hendaknya seorang hamil Al-Quran atau secara umum seorang talibul ilmi, hendaklah dia berhati-hati. Hendaklah dia berhati-hati dari mengambil Al-Quran sebagai ma'isyah, sebagai ladang usaha. Yaktasibu biha, yang dia na'am menjadikan Al-Quran sebagai ladang untuk mencari keuntungan duniawiyah. Ini diantara adab yang terpenting, atau diantara adab yang terpenting yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang serius dalam mempelajari Al-Quran. Orang-orang yang membaca, menghafal, mempelajarinya, ya, sampai dia menjadi ahli Al-Quran, maka hendaklah dia memperhatikan adab ini, yaitu hati-hati dari menjadikan Al-Quran sebagai ladang usaha, sebagai ma'isyah, ya, sebagai pekerjaan untuk mendatangkan keuntungan duniawiyah. Faqad ja'a an Abdurrahman ibn Shibl rahim radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang dari Abdurrahman bin Syibl radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an dan janganlah kalian makan dengannya, yaitu menjadikannya sebagai ladang usaha. Wala tajfu anhu, dan janganlah kalian berpaling atau menjauh darinya, dari Al-Qur'an. Wala taglu fihi, dan janganlah kalian ghulu di dalamnya. Al hadis rawahu Ahmad rahimahullahu taala. Asyahid wala ta'kulu bihi. Janganlah kalian makan dengan Al-Qur'an. Itu menjadikan Al-Qur'an sebagai ma'isyah. Naam, pekerjaan atau ladang usaha yang dengannya dia mencari keuntungan duniawiyah. Dalil yang lain, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahum iqamatal qidh yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an oleh kalian sebelum datang suatu kaum yang dia membaca Al-Quran atau menegakkan Al-Quran seperti melesakkan anak panah. Yata'ajjalunahu, dia terburu-buru. Terburu-buru, yaitu terburu-buru ingin mendapatkan balasannya. Walayata'ajjalunahu, dan dia tidak mau menundanya di akhirat, yaitu tidak mengharapkan di akhirat, balasan di akhirat, tetapi pengennya segera di dunia. Walaita ajalunahu, tidak sabar untuk dia mendapatkan balasan pahalanya di akhirat. Al-hadis rawahu Ahmad rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Asyahid dalam riwayat ini disebutkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah oleh kalian Al-Qur'an sebelum datang suatu kaum yang mereka hanya sekedar membaca. Nah, tetapi tidak memahami maknanya. Nah, sekedar membaca. La yujawiz taraqiyahum. Tidak ada athar, tidak ada pengaruh dari apa yang dia baca, dari apa yang dia pelajari dari Al-Quran. Yata'ajjalunahu, dan dia bahkan terburu-buru. Yaitu terburu-buru pengen mendapatkan balasannya di dunia ini. Balasan di dunia bisa harta atau kedudukan atau jabatan atau pujian atau sanjungan dan seterusnya. Yata'ajjalunahu, mereka terburu-buru pengen segera mendapatkan balasannya di dunia. Wala yata'ajjalunah, tidak sabar untuk mendapatkan balasan di akhirat. Nah, yaitu dia membaca Al-Qur'an dengan tujuan dan niatan-niatan duniawiyah. Ingin mendapatkan bayaran misalkan, atau yang lainnya dari nilai-nilai duniawiyah. Wala yata'ajjalunahu, tidak naam sabar ya, untuk mendapatkan balasan tersebut di akhirat. Nah, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, dan balasan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka di antara adab yang penting yang harus diperhatikan oleh para hamilul Quran, hendaklah dia berhati-hati dari menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, ladang usaha. Warwahu Abu Dawud bima'nahu min riwayati Sahal bin Sa'ad. Kita lanjutkan, dan juga riwayat ini dikeluarkan atau diriwayatkan juga oleh Abu Dawud secara makna dari riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an. Ma'nahu, makna hadis di atas, yata'ajjaluna ajrahu. Makna terburu-buru, yaitu terburu-buru ingin mendapatkan ajrnya, balasannya. Ima bimal, ima terburu-buru ingin mendapatkan harta. Wa ima bisum'ah, atau dia membaca Al-Quran karena sum'ah, supaya didengar oleh orang lain sehingga orang lain memuji dan menyanjungnya. Au nahwihima, atau yang semisalnya dari sikap terburu-buru ingin mendapatkan balasan di dunia. Kemudian juga diriwayatkan wa an Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qal, dari Fudail ibni Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dakhala rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Ada dua orang masuk. Ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam suatu masjid. Falamma sallama al-imam, ketika imam salam, itu sudah selesai salat. Qama rajulun. Kemudian ada salah seorang yang berdiri setelah selesai sholat ya, berjamaah. Ada salah seorang berdiri. Watala ayatin minal Qur'an. Dan orang ini dia membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Thumma sa'al. Kemudian meminta-minta. Membaca Al-Quran. Kemudian dia meminta. Itu meminta kepada jamaah yang ada di situ. Faqala ahaduhuma, maka salah satu sahabat yang masuk masjid tadi, salah satunya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yastarji'. Seolah-olah ada musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Baca Al-Quran kemudian minta-minta. Nah, seolah-olah dia minta bayaran dari bacaan Al-Quran yang telah dia baca. Kata salah seorang sahabat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sami'tu Rasulullah SAW mayaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayaji'u qawmun yas'aluna bil-Quran, faman sa'ala bil-Quran falatu'tuh. Akan datang suatu kaum yang mereka meminta-minta dengan Al-Quran. Faman sa'ala bil Quran falatu'tuh, dan barang siapa yang membaca, yang barang siapa yang meminta dengan Al-Quran, falatu'tuh, maka jangan dikasih. Kata Imam Nawawi, wa hadzal isnad munqati'. Fa aina Fudail ibni Amr lam yasma' as-sahabah. Namun isnad dari riwayat ini munqati', terputus, karena Fudail bin Amr tidak mendengar dari sahabat. Naam. Sehingga cukup dengan dua riwayat yang pertama tadi. Mungkin Imam Nawawi membawakan riwayat ini sekedar penguat. Dan dua riwayat yang pertama, nah, sudah cukup bagi kita menunjukkan agar para penuntut ilmu, atau para hamil Al-Quran, para penghafal Al-Quran atau orang yang ahli Al-Quran, hendaklah mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai ma'isyah, sebagai ladang usaha, sebagai pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Baik. Nah, kemudian bagaimana? Bolehkah kita mengambil bayaran ya, ketika kita mengajarkan Al-Quran, kemudian dibayar? Bolehkah kita mengambil bayaran tersebut? Dibahas selanjutnya oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa ma akhdhul ujrati ala ta'limil Quran faqad ikhtalafal ulama'u fi. Adapun mengambil bayaran karena mengajarkan Al-Quran, maka para ulama telah berselisih dalam permasalahan ini, tentang hukum mengambil bayaran dari ta'limul Quran, dari mengajarkan Al-Quran. Fahakal imamu Abu Sulaiman Al-Khattabi man'a akhdhil ujrati alaihi min jama'atin minal ulama. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi telah menghikayatkan dilarangnya mengambil bayaran atas ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Beliau riwayatkan an jama'ati minal ulama, dari sekelompok para ulama. Itu sekelompok para ulama melarangnya, tidak membolehkannya. Minhum, diantara para ulama tersebut adalah Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian wa an jama'atin annahu yajuzu idza lam yashtarithu. Dan dari sekelompok para ulama ada yang berpendapat yajuz, boleh. Idza lam yashtarithu, jika dia tidak mensyaratkannya. Jika dia tidak mensyaratkannya. Yaitu dia ngajar Al-Quran. Ya. Nah, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih. Nah, tidak masalah. Ya. Karena dia tidak mensyaratkan. Kalau seperti ini bolehnya, ya juz, boleh. Wahadah wassawab, dan ini yang benar. Wahwa qaulul Hasan al-Basri wa Sya'bi wa Ibn Sirin. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan al-Basri, Al-Imam al-Sya'bi, dan Muhammad bin Sirin alaihim rahmatullah, ulama al-ajilla. Wa dhahaba Atha wa Malik wa Syafi'i wa akharun ila jawaziha idza syaratahu wasta'jarahu ijaratan sahihatan. Dan Atha, Malik dan Syafi'i alaihim rahmatullah dan yang lainnya, mereka berpendapat bolehnya, ya, bolehnya menerima ajr atau ujroh atau bayaran idza syaratahu wasta'jarahu ijaratan sahihatan. Nah, jika dia mensyaratkannya atau dia naam disewa, dia disewa ijaratan sahihatan, dengan sewa yang benar. Faqad jaa bil jawazi al ahadits sahihah, dan telah datang hadis-hadis yang sahihah yang membolehkannya. Itu boleh mengambil ujroh bayaran dari mengajarkan Al-Quran. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum 'alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya bayaran yang paling pantas untuk kalian ambil adalah bayaran dalam mengajarkan kitabullah. Al-hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga sebagian para ulama berpendapat seperti ini. Bolehnya menerima bayaran jika dia mensyaratkannya atau dia disewa. Kemudian wahtajja man mana'aha bihadithi Ubadah ibn Samit. Kemudian para ulama yang melarang, yang enggak boleh menerima bayaran dari mengajarkan Al-Quran, mereka berdalil dengan hadis Ubadah bin Samit, annahu 'allama rajulan min ahli suffah Al-Quran. Bahwasannya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengajarkan kepada seseorang dari ahli suffah diajari Al-Quran oleh beliau. Fa'ahdalahu qausan, dan orang yang dari Kufah ini ahli suffah bukan ahli Kufah. Ahli suffah, orang dari ahli suffah ini, karena dia diajari Al-Quran oleh Ubadah bin Samit, maka Ubadah bin orang tadi memberi hadiah kepada Ubadah bin Samit. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mendengar bahwasanya Ubadah bin Samit diberi hadiah kaus busur busur oleh muridnya yang belajar Al-Qur'an kepadanya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha. Kalau engkau senang dipakaikan kalung dari kalung neraka faqbalha, maka terimalah busur itu, terimalah hadiah itu. Kalau kau senang atau ingin diberi kalung dari kalung neraka, maka terimalah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Wahuwa hadisun masyhur, dan ini hadis yang masyhur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, di antaranya Ibnu Majah. Wa bi atharin katsiratin anis salaf. Dan mereka pun berdalil dengan asar-asar yang banyak dari salaf tentang larangan mengambil bayaran dari ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini dalil dari para ulama yang melarang mengambil bayaran dari mengajarkan Al-Quran. Wa ajabal mujawwizuna an hadithu Ubadah bijawabain. Dan para ulama yang membolehkan itu menjawab tentang hadis Ubadah bin Samit tadi dengan dua jawaban. Ahadihima, salah satunya, anna fi isnadihi maqalan, bahwasannya sanad hadis di atas, sanad hadis Ubadah bin Samit, ada pembicaraan, itu ada kecacatan dalam sanadnya. Sehingga sebagian para ulama melemahkan hadis tersebut. Dalam perawinya terdapat Al-Aswad Ibn Tha'labah. Kedudukannya majhul, tidak diketahui. Apakah dia thiqah ataukah dia tidak thiqah. Yang jelas ada illah atau kecacatan dalam sanadnya. Ini jawaban pertama. Wasani, jawaban yang kedua, annahu kana tabarru'a bi ta'limihi. Bahwasanya Ubadah bin Shamit beliau ketika mengajari salah seorang dari ahlu sufah tadi, beliau tabarru' sebenarnya. Beliau tabarru', yaitu beliau hanya sekedar kebaikan dari beliau, ya. Tidak ada pembicaraan sebelumnya tentang masalah bayaran, ya. Tapi beliau tabarru', ingin bersedekah, ya, kepada si ahli sufah tadi atau salah seorang ahli sufah tadi. Falam yastahiqqa syai'an uhdiya ilaihi an sabilil 'iwad. Sehingga karena beliau niatnya seperti ini, tabarru', niatnya bersedekah, maka dia tidak berhak sedikit pun mengambil hadiah yang dihadiahkan kepadanya sebagai ganti dari capeknya dia mengajar. Falamnya juslahul akhdhu, maka dia tidak boleh mengambilnya. Bi khilafi man yaqidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim, berbeda dengan yang sebelum ta'lim ada pembicaraan, ya, yaitu mengikat persetujuan, ya. Misalkan persetujuannya adalah disewa, ya. Dan ini dilakukan qabla ta'lim, sebelum memulai ta'lim. Wallahu a'lam. Ini jawaban yang kedua. Alhasil, masalah akhdul ujroh, mengambil bayaran dari ta'limul Quran, adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Terjadi khilaf diantara para ulama. Sebagian para ulama membolehkan, sebagian para ulama yang lain tidak membolehkan. Dan yang lebih kuat dari pendapat tersebut, insyaallah adalah pendapat yang ditunjukkan oleh dalil, atau yang selaras, yang sesuai dengan dalil yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bolehnya menerima hadiah, bolehnya menerima bayaran dari ta'limul Quran, dari mengajarkan Al-Quran. Dan tidak ada larangan. Boleh dia mengambilnya jika dia diberi tanpa mempersyaratkan. Jika dia diberi tanpa mempersyaratkan. Falabas, maka tidak mengapa. Baik. Berdasarkan riwayat tadi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya bayaran yang paling pantas untuk kalian ambil adalah kitabullah, ketika mengajarkan kitabullah. Enggak boleh menerima hadiah atau bayaran dari mengajarkan Al-Qur'an. Bighairi syartin, tanpa syarat, ya. Tanpa syarat. Adapun menjadikannya sebagai ma'isyah, sebagai tujuan utama, ya, atau bahkan dia mempersyaratkannya, kalau tidak maka dia enggak akan mengajarkan Al-Quran, ya, maka hendaklah dijauhi, ya. Maka hendaklah dijauhi berdasarkan riwayat-riwayat tadi. Wala yata'ajjalunahu, yata'ajjalun wala yata'ajjalunahu. Mereka terburu-buru, yaitu pengen mendapatkan balasannya di dunia. Wala yata'ajjalunah, dan mereka tidak sabar untuk mendapatkan pahala di akhirat. Juga khawatir terkena atau masuk dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dalam amal solehnya, dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah balas dia di dunia ini dengan sempurna atas amalan-amalannya. Allah balas. Wa hum fiha la yabkhasun, dan mereka di dunia ini tidak dirugikan sedikit pun. Allah berikan, Allah kasih. Tetapi ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati lanar, mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak dapat bagian kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan gugur perbuatan yang telah mereka perbuat di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, khawatir terkena ancaman ini, ya. Nah. Demikian pula berdasarkan riwayat Naam tadi, Iqra'ul Quran, ya. Wala taglu fihi wala tashwa anhu wala ta'kulu bihi. Wala ta'kulu bihi, janganlah kalian memakan, Naam, atau mencari makanan dengan Al-Qur'an. Nah. Itu menjadikannya sebagai ma'isyah, ya, sebagai ladang utama untuk usaha, atau sebagai ladang usaha untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Nah, dan juga berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Nah, baik. Sehingga hendaklah para hamilul Quran, para ahli Al-Quran, para hafidhul Quran, ya, hendaklah mereka memperbaiki niat-niat mereka. Mereka yang sedang belajar Al-Quran atau sedang mengajarkan Al-Quran, hendaklah mereka memperbaiki niat-niatnya. Hendaklah niatnya untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah Naam orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quran ini amalan yang mulia, ya. Amalan yang agung, ya. Bahkan dikatakan sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka hendaklah Naam amalan yang mulia tersebut diniatkan untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan untuk mendapatkan nilai-nilai duniawiyah. Baik itu harta atau kedudukan, jabatan atau sanjungan atau pujian. Nah. Dan telah pernah kita baca juga hadis yang mereka Naam disiksa di dalam neraka, ya, atau menjadi orang yang pertama kali di sidang pada hari kiamat, ya. Pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka, di antaranya adalah mereka para apa? Ahli Quran. Taib. Mereka yang para ahli Quran, akan tetapi yang dia membaca Al-Qurannya Naam tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanyakan kepadanya Naam, untuk apa engkau membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya? Maka dia mengatakan, karena engkau ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. kamu membaca Al-Quran atau mengajarkannya agar kamu dibilang sebagai qari, nah, ya, atau yang semisalnya, nah, dari julukan-julukan dunia, sanjungan dan pujian dunia, nah, kemudian diseret dalam keadaan wajah di bawah, ya, dimasukkan ke dalam an-nar wal iyadzubillah. Ini bahayanya mengamalkan amalan saleh tetapi dengan tujuan nilai-nilai dunia, nah, dengan niatan-niatan dunia, nah, baik itu harta atau kedudukan, jabatan atau wanita atau yang semisalnya. Nah, adapun tanpa mempersyaratkan ujur atau bayaran, maka boleh seseorang mengambil dari bayaran tersebut. Nah, boleh dia mengambil bayaran dari hasil dia mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu syar'i atau yang semisalnya. Nah, sebagaimana juga boleh para pegawai negeri sipil, ya, atau karyawan pemerintah, ya, boleh dia menerima gaji atau mengambil gajinya, ya, ketika dia mengurusi masalah-masalah syariat, ya. Nah, yang dia urus ini masalah syariat, masalah agama. Misalkan dia ditunjuk menjadi imam sholat di masjid atau di suatu masjid, ya. Nah, dan kedudukannya dia digaji sama pemerintah, atau dia ditunjuk menjadi qadhi hakim yang menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara manusia, dia digaji oleh pemerintah. Nah, maka yang seperti ini boleh dia mengambil gaji tersebut, ya. Boleh dia mengambil gaji tersebut, dan hendaklah dia berusaha keras, berupaya keras untuk selalu meluruskan niatnya. Nah, boleh dia mengambil gaji tersebut dengan disertai apa? Usaha dan upaya keras, ya, untuk selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dia melakukannya bukan karena gaji tadi, ya. Bukan karena bayaran tadi, ya. Tetapi dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amalan saleh, ya. Menjadi imam, menjadi muadzin, ini amalan saleh. Nah, amalan yang mulia. Maka hendaklah dia ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau dibayar walhamdulillah, ya, rezeki. Nah, taib. Sebagai balasan di dunia yang tidak mengurangi pahala di akhirat. Nah, beda kalau tujuannya adalah gaji tadi, tujuannya bayaran tadi, maka apa? Balasan dunia, nah, yang dia dapat, dan tidak ada balasan di akhirat. Nah, beda dengan orang yang ikhlas. Kalau dia ikhlas karena Allah, ya, kalau dia ternyata dibayar, maka itu adalah balasan di dunia, ya, sebagai tambahan, dan tidak mengurangi balasan di akhirat, itu pahala di akhirat nanti, ya. Dia mendapatkan dua-duanya, nah, dunia dan akhirat. Nah, ketika dia ikhlas mengamalkan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula hendaklah para penuntut ilmu, ya, hendaklah dia meniatkan menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Niatnya ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan niatnya ingin mendapatkan syahadah, ingin mendapatkan ijazah, ingin mendapatkan pengakuan, ya, ingin mendapatkan titel syekh, ustaz atau yang semisalnya. Nah, tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan duniawiyah atau sanjungan-sanjungan duniawiyah tersebut. Demikian pula orang yang bersedekah, ya, hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan ingin dibilang dermawan, bukan ingin dibilang murah hati, bukan ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, ya. Bukan ingin dieluk-elukan, ya. Nah, bukan ingin diperhatikan, bukan. Ya. Nah, supaya ada perhatian dari teman-temannya, dia bersedekah, banyak bersedekah. Apalagi sampai diperlihatkan, ya. Nah, pengen mendapat perhatian dari teman-temannya, ya. Atau pengen ditokohkan, ya. Atau yang semisalnya, lah. Hendaklah dia ikhlas hanya karena ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian pula amalan-amalan yang lain, hendaklah dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini amalan yang mulia, hendaklah dilakukan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ya. Kemudian, seorang yang melakukan amal saleh dengan niatan dunia atau tujuannya adalah dunia, ya, itu ada dua macam. Yang pertama, dia meniatkan dengan amalannya tersebut hanya dunia semata. Yang dia niatkan atau tujuan amal solehnya hanya dunia semata. Maka amalan yang seperti ini batilun, amalannya batil. Nah, amalannya batil. Bahkan dia termasuk daripada orang yang menyekutukan Allah. Nah, karena di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang melakukan amalan saleh dengan tujuan dunia, dengan niatan-niatan dunia. Ini salah satu bentuk kesyirikan. Nah, yaitu syirkul asghar, dan masuknya dalam bentuk syirik kecil yang menafikan kesempurnaan iman. Nah, bukan menafikan keimanan secara keseluruhan, bukan, tapi menafikan kesempurnaannya saja. Karena masuk dalam kategori syirik kecil. Ketika seseorang mengamalkan amalan soleh tetapi tujuannya adalah dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengamalkan amalan soleh tujuannya dunia dan akhirat. Nah, tujuannya dunia dan akhirat. Tujuannya pengen dapat pujian, sanjungan atau harta. Juga tujuannya ingin mendapatkan pahala nanti di akhirat. Nah, jadi tujuannya dua, dunia dan akhirat. Maka orang yang seperti ini amaluhu naqis, amalannya kurang. Nah, amalannya kurang, ya, karena ketidakadaan ikhlas, ya, atau karena tidak adanya kesempurnaan keikhlasan. Karena tidak adanya kesempurnaan keikhlasan sehingga amalannya naqis, amalannya itu kurang. Nah, dalam kata lain mengurangi pahalanya. Nah, ketika niatnya adalah dunia dan akhirat. Nah, maka hendaklah seseorang ketika melakukan amal saleh hendaklah niatkan darul akhirah, negeri akhirat. Hendaklah dia melakukannya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala karim. Allah Subhanahu wa taala karim. Nah, ketika seseorang niat dari amalan solehnya adalah akhirat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia di dunia dan di akhirat. Ya. Karena Allah Karim. Ya. Di dunia dia akan dijaga oleh Allah. Dijaga jiwanya, dijaga keluarganya, ya. Nah, dijaga hartanya, ya. Diberikan kehidupan yang tenang, ya, kehidupan yang tenteram. Dan di akhirat dia diberi pahala yang berlipat-lipat. Ini kalau orang melakukan amal soleh tujuannya akhirat. Tapi kalau tujuannya dunia, nah, maka dia akan diberikan balasan oleh Allah secara sempurna di dunia ini. Namun tidak ada baginya bagian di akhirat. Nah, karena ketidakadaan ikhlas yang merupakan syarat diterimanya amalan. Nah, syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, bukan karena tendensi-tendensi yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Taib naktafi bihadal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.